Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masih dalam bab yang ketujuh dari kitab Al-Buyu', terkait al-wakalah, terkait al-wakalah, permasalahan al-wakalah, perwakilan. Kita sampai pembahasan kita terakhir pada permasalahan beberapa syarat wakalah. Syarat yang pertama yang beliau sebutkan yaitu kedua belah pihak adalah orang yang sah dalam bertindak, yaitu orang yang baligh, berakal dan bagus dalam bermuamalah, bisa mengatur harta dengan baik. Yang kedua, wakalah itu dibolehkan pada perkara-perkara yang mana di situ boleh untuk digantikan, boleh adanya perwakilan. Sehingga pada perkara-perkara yang harus dilakukan dengan sendiri, dengan badannya, maka tidak boleh dilakukan perwakilan di situ, baik dalam muamalah atau dalam ibadah. Yang ketiga atau yang keempat kita akan baca syarat yang keempat, yamlikul wakilu minat tasarrufi ma yaqtadihi idnul muwakkili. Yamlik al-wakil, wakil itu punya hak, minat tasarruf, untuk bertindak, ma yaqtadihi idnul muwakil, pada perkara-perkara yang diizinkan oleh muwakil. Al-wakil, ma'ruf, wakil yang menjadi wakil. Muwakil, orang yang pemilik atau yang memberikan perwakilan kepada orang lain, itu disebut muwakil. Orang pertama disebut mewakil, dia memberikan atau yang mewakilkan urusan ini kepada orang lain. Dan yang menjalankan pekerjaan tersebut atau amalan tersebut, yang menjalankan amalan itu disebut orang yang disebut al-wakil. Jadi ada wakil dan mewakil. Mewakil pemilik, adapun wakil, dia wakil dari orang pertama, menggantikan posisi orang pertama. Dia sebagai wakilnya. Jadi ini istilah wakil dan muwakil. Jadi wakil ini punya hak, boleh bagi dia untuk bertindak pada perkara yang diizinkan oleh wakil. Diizinkan oleh muwakil. Yang diizinkan oleh muwakil. Sehingga tidak boleh bagi dia bertindak dalam perbuatannya jika tidak diizinkan oleh muwakilnya. Misalnya si muwakil mengatakan, jualkan kitab ini, jualkan barang ini. Dengan jualkan barang ini, misalnya kitab ini, jualkan kitab ini. Yang dimaksud kitab ini. Maka tidak boleh wakil mengambil kitab yang lain dan dia jual kitab selain yang ditunjuk. Karena itu tidak diizinkan, yang diizinkan kitab ini. Atau wakil mengatakan, juallah kitab ini seharga 50.000. Maka muwakil tadi mengatakan, jualkan kitab ini seharga 50.000. Maka wakil tidak boleh menjualnya di bawah harga tersebut, karena ini tidak mendapat izin dari muwakil. Izin itu baik berupa izin secara lafaz, dia menjelaskan dengan lafaznya, atau au ma ta'arafa 'alaihi an-nas, atau izin itu dalam bentuk yang menjadi uruf manusia bahwa hal yang seperti ini mendapat izin dari muwakil, maka ini tidak perlu ada izin dari muwakilnya. Contohnya misalnya, muwakil tadi mengatakan, jualkan mobil saya. Dia tidak menyebutkan harganya berapa. Maka wakil bagaimana dia, berapa harga yang harus dia pasang untuk mobil ini? Jawabannya, lihat harga pasaran barang. Karena ini uruf manusia, uruf yang berjalan, pasaran mobil yang seperti ini modelnya, tahunnya, pasarannya, harganya misalnya 150. Maka wakil ini menjual mobil tersebut seharga pasaran. Dan tidak boleh bagi wakil menjual di bawah harga pasaran. Karena itu tidak diizinkan. Karena itu tidak mendapat izin secara uruf. Secara uruf dia tidak mendapat izin. Dan juga seandainya pemiliknya menjual, dia tidak akan ingin mendapat harga yang di bawah harga pasaran. Dia tentu keuntungannya atau merugikan dia. Sehingga bagi wakil, jika tidak menyebutkan harganya, mewakil tidak menyebutkan harganya pada suatu barang yang akan dijual, si wakil ini melihat harga pasaran dan menjual dengan harga pasaran yang berlaku. Kesimpulannya sehingga di sini bahwa wakil itu harus bertindak dalam tindakan kerjaan perwakilan yang dia pikul sesuai pada perkara-perkara yang mendapat izin dari wakilnya, baik izin itu berupa izin secara lafaz maupun izin secara uruf. Dan izin secara uruf itu sebagaimana dalam kaidah bahwa al-idhnu al-urfi kal-idhni al-lafzi, izin secara uruf itu hukumnya seperti izin secara lafaz. Misalnya, menjadi hal yang biasa bagi penduduk daerah sini, bahwa jika ada orang yang ingin bertamu masuk ke rumahnya, dia masuk, diizinkan masuk ke dalam halamannya untuk mengetuk pintu. Walaupun asalnya tidak boleh dia masuk ke halaman tempat orang lain. Tetapi menjadi uruf manusia bahwa jika ada yang ingin menjadi tamu atau ingin memanggil, maka dia biasanya itu boleh diizinkan. Ini walaupun tidak pemilik rumah tidak mengatakan saya izinkan, tetapi secara uruf sudah menjadi kebiasaan penduduk itu bahwa jika orang ingin masuk ke rumah seseorang, boleh dia tanpa izin masuk ke halamannya. Maka ini walaupun tidak diizinkan secara lafaz, tapi itu diizinkan secara uruf yang berlaku. Sekarang permasalahan, jika seorang wakil menjual barang tadi di bawah harga pasaran, asalnya tidak mendapat izin dia. Wakil mengatakan jualkan barang ini sekian. Jualkan mobil saya seharga, atau tidak mengatakan apa-apa dia. Jualkan mobil ini. Maka yang wajib bagi wakil untuk menjualnya dengan harga pasaran. Tidak boleh turun dari itu. Karena hakikatnya, wakil ini hanya memberikan izin pada harga pasaran yang ada. Tidak turun dari itu. Sehingga jika si wakil menjualnya dengan harga di bawah pasaran, misalnya mobil itu yang biasanya harga 150, si wakil menjual dengan harga 140. Maka di sini dia menjamin kekurangannya, wakil yang bertanggung jawab, dan dia menjamin kekurangannya. Dia membayar 10 jutanya kepada wakil, karena dia bertindak tidak pada sesuatu yang diizinkan secara uruf. Sebagaimana definisi wakil yang telah kita bahas pada pertemuan lalu, bahwa wakil itu dia menduduki posisi pemilik, dan pemilik tentunya dia tidak akan ridho jika mendapat harga di bawah harga pasaran. Tetapi jika setelah dia tahu, terus kemudian dia ridho, maka tidak masalah, itu hak muwakil. Tetapi jika dia tidak ridho, maka si wakil harus menjamin karena dia telah bertindak pada sesuatu yang tidak mendapat izin secara uruf. Dan jika misalnya si wakil ini menjual barang di bawah harga yang telah ditentukan, wakil mengatakan, jualkan mobil saya 160, jualkan seharga 160 juta. Wakil menjual dan dia melihat, ternyata harga pasaran mobil ini harganya 150. Wakilnya memerintahkan dia untuk menjual 160. Maka dia jual seharga harga pasaran 150. Maka di sini tidak boleh. Dia harus menjamin kekurangannya. Dia datang kepada mewakil dan mengatakan, ini 150. Tidak terima tentunya si mewakil. Saya suruh kamu jual 160. Kenapa 150? Harus mengganti jaminannya karena dia bersalah. Walaupun itu izin secara urf, tapi mewakil di sini melafadzkan bahwa dia ridho. Dia memilih harga yang dia tentukan. Jadi jika dia tidak memilih tidak menentukan harga, maka asalnya kembali kepada harga pasaran. Tetapi jika sudah menentukan harga, maka tidak boleh bagi dia untuk menurunkan harga dari yang telah ditentukan, karena ini bertindak pada sesuatu yang tidak diizinkan, sehingga dia harus menjamin kekurangan tersebut. Sekarang masalah sebaliknya, wakil menjual barang wakil dengan harga yang lebih dari harga pasaran. Misalnya wakil tadi mengatakan, jualkan mobil saya, tidak mengucapkan harganya, tidak menentukan harganya. Maka apa yang harus dilakukan bagi wakil? Dia melihat harga pasaran 150. Dia angkat harganya menjadi 160, laku mobilnya. Maka di sini apakah boleh yang seperti ini? Jawabannya boleh. Jawabannya, jika dia menjual dengan harga yang lebih di atas pasaran, maka jawabannya boleh. Bahkan sekalipun jika dia menjual barang tersebut di atas harga yang telah ditentukan, si mewakil mengatakan, jualkan mobil ini 150. Ditentukan harganya sama mewakil 150. Dan dia menjual lebih dari itu. Dijual dengan 160. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis kisah sahabat Ja'ad bin Urwah, bahwa Nabi SAW memerintahkannya dan menjadikan dia sebagai wakil, memerintahkannya untuk membeli seekor kambing dengan nilai 1 dinar. Belikanlah kambing dengan mata uang ini 1 dinar. Maka sahabat tersebut membeli 2 kambing. Dia berangkat dan membeli kambing dengan 1 dinar ini dengan mendapat dua kambing dengan harga 1 dinar. Rasul memerintahkannya untuk membeli 1 kambing dengan 1 dinar. Tapi sahabat ini membeli 2 kambing dengan harga 1 dinar. Datang dengan harga 1 dinar, maka kemudian setelah itu si sahabat ini menjual 1 kambingnya dengan harga 1 dinar. Jadi dia beli 1 dinar, dapat 2 kambing, dijual 1, menjadi 1 dinar. Dia pulang kepada Rasul dengan membawa 1 kambing dan 1 dinar. Dan Rasul menyetujuinya. Rasul tidak melarangnya. Di sini menunjukkan bahwa boleh. Jika itu menguntungkan wakil. Maka itu hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena kebiasaannya yang seperti ini diridhai dan diizinkan oleh mewakil. Tentu mewakil akan senang. Dia lebih untung. Beruntung dia. Lebih banyak untungnya. Tentu ini biasanya diridhai oleh mewakil, sehingga dalam hal yang seperti ini boleh. Tetapi jika dikurangin, maka tidak boleh, karena ini tidak diizinkan dan dia tidak akan ridho jika dia tahu dia tidak ridho. Tapi jika lebih, maka ini asalnya kebiasaannya si mewakil ridho dengan hal tersebut. dan juga disebabkan perbuatan sahabat tadi dan Rasul mengikrarkannya, maka di sini menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Namun ada satu hal atau kecuali dalam satu hal, jadi boleh menambah harga yang ditentukan oleh mewakil, namun dengan syarat atau kecuali dalam satu keadaan, yaitu apabila mewakil menentukan kepada siapa barang itu dijual. Misalnya, mewakil ini mengatakan kepada wakilnya, jualkan mobil saya kepada fulan, temannya, seharga 140. Maka wakil menjual kepada orang yang ditunjuk oleh mewakil ini dengan harga 150, karena memang harga pasar 150. Asalnya boleh, tetapi di sini karena telah ditentukan kepada siapa dia menjual, maka tidak boleh dia menambah harga dari yang telah ditentukan oleh mewakil. Kenapa? Karena mewakil di sini memberikan barang tersebut, ingin menjual barang itu kepada orang yang dia tunjuk, itu memiliki tujuan, punya tujuan. Ada tujuannya. Dia tidak berharap hanya harganya saja. Dia punya tujuan, misalnya dia dekat dengan orang yang akan membeli tadi, dekat dengan orang itu, atau dia adalah teman bisnis, atau kerabatnya, dan seterusnya, sehingga dia tentukan, jual mobil ini kepada fulan segitu harganya. Maka jika dia jual lebih, maka di sini jual beli ini tidak sah, karena ini merugikan tujuan mewakil. Karena ini merugikan dan menggagalkan tujuan mewakil. Maka bagaimana solusinya? Bisa dikatakan bahwa jual belinya tidak sah, sehingga kembali lagi barang tersebut, atau wakil ini harus mengembalikan lebihnya kepada pembeli. Dia kembalikan lebihnya kepada pembeli. Misalnya dia tadi jual 150, maka dia kembali lagi kepada orang yang membeli barangnya tadi, dan dikembalikan, ini 10-nya saya kembalikan, karena tadi saya menaikkan harga dari yang telah ditentukan oleh bos, misalnya. Demikian juga lawan daripada itu, yaitu apabila seorang menjual barang dengan harga yang lebih. Membeli barang dengan harga yang lebih. Sama rincinya seperti menjual barang tadi. Contohnya misalnya, si mewakil mengatakan, belikan saya dengan uang ini mobil. Maka dia lihat, mewakil mengatakan, belikan saya mobil merek ini, jenis ini, model seperti ini, tahun sekian. Maka wakil diberangkat dan mencari mobil tersebut, dan dia dapati harga pasarannya mobil ini sekian. Misalnya harga pasarannya 150. Sekarang statusnya dia sebagai pembeli, wakil orang yang akan membeli. Tadi wakil orang yang akan menjual. Sama rincinya seperti orang yang menjual tadi. Harga pasarannya 150. Kemudian ada yang jual harga 160. Dia beli dari orang yang menjual harga 160. Maka di sini dia menjamin. Karena dia telah bertindak tidak dengan izinnya. Menyelisih urufnya. Mobil yang seperti itu pasarannya 150. Sehingga jika dia dapat 160, maka 10-nya itu dia yang menjamin. Kecuali apabila orang ini tidak tahu harga pasaran dan dia sudah berusaha mencari, setelah usaha dia dapat 160, Baru setelah itu dapat kabar bahwa harganya itu di pasaran di sini sekian. Maka di sini dia mendapat uzur jika dia sudah berusaha, maka mendapat uzur. Tetapi jika dia tidak berusaha dan dia tahu harganya sekian dan dia beli yang lebih dengan harga pasaran, maka dia menjamin. Jika demikian, maka dia menjamin. Sama ketika ditentukan oleh wakil belikan mobil dengan harga 150. Tapi dia membeli mobil yang lebih mahal, harga 160. Maka di sini yang menjamin kelebihannya adalah wakil. Itulah yang dimaksud dengan harus adanya izin dalam perkara yang dalam tindakan wakil. Baik izin itu secara lafaz ataupun secara huruf. Jika menyelisih izin ini, maka dia yang bertanggung jawab. Bisyarti alla yatarattab ala hadha al-idhn dararun bil muwakkil, dengan syarat izin ini tidak menimbulkan madarat pada muwakkil. Sehingga jika menimbulkan madarat, maka tidak boleh. Maka dari syarat ini diketahui bahwa wakil hendaknya dia untuk bertindak seakan-akan seolah-olah dialah pemiliknya, karena dia menduduki posisi pemilik. Maka dia yang wajib bagi dia adalah memperhatikan yang lebih sempurna. Misalnya dia disuruh membeli suatu barang, dia mendapati barang ini harganya sekian. Dengan disuruh membeli mobil misalnya 100, uangnya 150 juta. Belikan mobil, ini uangnya. Maka wakil ini dia berangkat mencari mobil. Ada mobil jenis ini harganya 150. Ada mobil yang lebih bagus lagi, lebih bagus dan lebih sempurna daripada ini, harganya sama. Maka yang wajib bagi si wakil memilih yang lebih bagus. Karena dia bertindak sebagai pemilik, seakan-akan dia yang memilik. Dan tentu pemilik jika dia tahu ada mobil yang kurang bagus dan yang bagus, tentu dia akan memilih yang bagus, yang lebih bagus. Kemudian syarat yang berikutnya, qala la yasihhu, syarat yang kelima, la yasihhu lil wakili ay yuwakkila ghayrahu illa idza ajaza lahu al muwakkilu dhalik. Tidak boleh dan tidak sah bagi seorang wakil untuk mewakilkan kepada orang lain lagi, kecuali apabila telah diizinkan oleh muwakil. Jadi si wakil tidak boleh dia mewakilkan kerjaan itu kepada orang ketiga, kepada orang yang lain, kecuali jika diizinkan dan dibolehkan oleh muwakil. Misalnya muwakil mengatakan, saya wakilkan kamu untuk mengurus hewan saya ini, dan boleh bagimu mewakilkan orang lain, dan boleh kamu mewakilkan orang lain atau perwakilan yang lain. Intinya di situ ada izin. Jika telah diizinkan, maka boleh. Tapi asalnya jika tidak diizinkan, maka tidak boleh. Kecuali dalam beberapa pengecualian yang akan disebutkan di sini. Pengecualian yang pertama, jika diizinkan oleh muwakil, boleh mewakilkan kepada orang lain. Aw ajizal wakilu anil amal. Atau di antara pengecualian juga, bolehnya seorang mewakilkan kepada orang lain kapan? Apabila ajizal wakil, wakil ini tidak mampu untuk menjalankan pekerjaannya. Dia diwakilkan untuk mengangkat barang ini ke lantai 4 dan badannya kurus, tidak kuat. Maka dia tidak mampu mengangkat itu ke lantai 4. Berat barangnya. Maka boleh bagi dia mewakilkan kepada orang lain. Karena dia tidak mampu. Mewakil, misalnya mewakilkan untuk menyupiri barang-barangnya untuk pindahan ke suatu tempat. Disuruh nyupir dia menjadi wakilnya, bawalah mobil ini dan barang-barangnya ini, bawalah ke daerah tertentu. Dan wakil, dan si wakil tidak pandai, enggak bisa nyupir. Maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Au kana la yuhsinu, atau kurang baik dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kurang baik dalam melakukan pekerjaan tersebut. Seperti supir tadi, dia kurang pandai dalam nyupir truk misalnya. Dia biasa nyupir mobil, suruh nyupir truk dan bawa barang banyak, menjadi wakil. Dan di sana ada orang yang sudah mahir, yang sudah biasa kerjanya membawa truk, mengangkat barang sana kemari, temannya. Maka dia boleh mewakilkan kepada temannya tersebut, orang yang ketiga ini. Tapi dengan syarat, fayawakil aminan, orang yang diberi perwakilan ini adalah orang yang terpercaya. Jadi harus, jika dia memindahkan perwakilan kepada orang lain, sedangkan dia sendiri wakil, kemudian memindahkan kepada orang lain karena alasan-alasan ini, boleh dengan syarat amin. Yang dijadikan sebagai wakilnya adalah seorang yang terpercaya. Yang terpercaya, yaqumu maqamahu fi ma ukila fi. Dia menggantikan posisinya terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Jadi perwakilan itu. Naam. Inilah syarat yang kelima. Asalnya si wakil harus mengerjakan dengan sendirinya karena dia yang ditunjuk sebagai wakil. Tetapi hal itu boleh jika telah diizinkan oleh mewakil. Baik izin itu secara lafaz maupun secara uruf. Misalnya, secara lafaz misalnya, secara lafaz tadi jelas. Boleh kamu mewakilkan kepada orang lain. Si mewakil mengatakan demikian. Maka yang jelas, tetapi yang izin secara uruf misalnya, orang mewakilkan, dia punya banyak hewan ternak. Dia mau safar, orang ini mau safar, dan mewakilkan pengurusan hewan ternaknya, membeli makanannya, rumput-rumputnya, dia wakilkan kepada tetangganya. Sedangkan tetangganya ini adalah orang yang orang pekerja, pekerja kantor, tidak pernah tahu ngurus hewan, dan diwakilkan pekerjaan itu kepada tetangganya. Maka secara uruf tidak mungkin orang ini mengurusi hewan-hewan itu dengan sendirinya. Pasti dia mencari orang lain. Secara uruf dia pasti mencari orang lain untuk mencarikan rumput-rumputnya, membelikannya, karena dia orang yang tidak biasa dengan hal yang seperti itu. Maka di sini seakan-akan mewakil ini tahu bahwa orang ini tidak mungkin mengerjakannya dengan sendiri. Jadi ini izin secara uruf. Diwakilkan suruh mengurus hewannya atau suruh membelikan makanan hewan ini setiap harinya. Sedangkan dia orang sibuk atau dia pejabat misalnya. Dan tidak mungkin posisi dia beli makanan dan memberikan kepada hewan-hewan itu. Maka secara uruf, mewakil tahu bahwa tidak mungkin orang ini melakukannya dengan sendiri, pasti dia mewakilkannya kepada orang lain. Ini diizinkan secara uruf. Atau tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau kurang pandai dalam melakukan pekerjaan ini, maka boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Dengan syarat, orang yang dia wakilkan lagi itu adalah orang yang terpercaya. Yang keenam, al-wakilu aminun fima wukila fi. Status wakil adalah orang yang amin, terpercaya. Adalah orang yang terpercaya fima wukila fi, terhadap apa yang diwakilkan padanya. Jadi wakil itu adalah amin. Adalah orang yang terpercaya. Sehingga hukumnya, hukum amin. Siapa itu orang yang terpercaya? Orang yang terpercaya itu adalah orang yang la yadman, yang tidak menjamin jika terjadi kerusakan, illa idza farrad au ta'adda, kecuali apabila dia melakukan at-tafrid atau melakukan at-ta'addi, at-tafrid adalah meninggalkan yang wajib dia lakukan dan ta'addi melakukan yang tidak boleh dia lakukan. Jadi wakil itu adalah seorang yang amin, dan hukum orang yang amin itu tidak menjamin jika terjadi kerusakan. Asalnya dia tidak menjamin jika terjadi kerusakan. Dia tidak menjamin. Kenapa? Karena dia orang yang terpercaya. Jika terjadi apa-apa, maka dia tidak menjamin. Kecuali jika dia melakukan ta'addi. Kecuali jika dia melakukan ta'addi. Apa itu ta'addi? Melakukan yang tidak boleh dia lakukan. Melakukan yang tidak boleh dia lakukan. Atau tafrid. Meninggalkan yang harus dia lakukan. Meninggalkan yang harus dia lakukan. Misalnya diwakilkan untuk menjaga hewannya, menjaga kudanya, tidak diikat, maka ini melakukan tafrid, meninggalkan yang wajib dia lakukan, tidak diikat dan tidak dijaga, dibiarkan begitu saja, atau tidak kuat mengikatnya, atau ditaruh di tempat yang sepi dari manusia, maka di sini melakukan ta'addi, melakukan tafrid, meninggalkan yang wajib dia lakukan. At-ta'addi, yaitu melakukan yang diharamkan, melakukan yang tidak boleh dia lakukan. Disuruh melihara kudanya, maka dia pakai kudanya untuk balapan, untuk dibawa untuk kemana-mana sampai terjadi kecelakaan, sedangkan dia hanya sekedar disuruh untuk menjaga hewan tersebut. Atau tadi dia menjadi wakil untuk membawa barang-barang ini ke suatu tempat tertentu. Dia bawa mobil dengan kecepatan yang berlebihan, maka ini melakukan ta'addi, sesuatu yang dia tidak boleh dia lakukan. Terjadi kecelakaan di tengah jalan karena dia ngawur, nyupirnya terlalu cepat dan kecepatannya tinggi sehingga terjadi kecelakaan. Atau tafrid, meninggalkan yang dia harus lakukan. Tetapi selama tidak ada perbuatan tersebut, tidak ta'addi dan selama tidak tafrid, maka asalnya dia tidak menjamin. Untuk misalnya menjadi wakil untuk mengangkat, memindahkan barang ini ke tempat tertentu, terjadi kecelakaan dan dia tidak ta'addi dan tidak tafrid, maka tidak menjamin. Maka tidak menjamin. Oh, permasalahannya adalah apabila terjadi kerugian dan kerusakan, kemudian mewakil menuduh. Ini masalah yang lain. Jika terjadi kerusakan bagi yang ada di tangan wakil, rusak atau terjadi at-talaf, kehancuran, dan mewakil menuduh bahwa wakil telah merusaknya. Tetapi wakil mengingkari bahwa dia tidak merusaknya. Karena wakil itu bagi orang yang terpercaya amin. Orang yang amin dan orang yang amin itu asalnya dia lepas dari dhimmah, lepas dari tanggungan, lepas dari beban. Asalnya wakil itu adalah orang yang amin dan lepas dari tanggungan. Dan juga dikatakan wakil biasanya tidak punya bukti. Sehingga yang menuduh itulah yang harus mendatangkan bukti, yaitu wakil yang harus mendatangkan bukti. Misalnya wakil ini menjadi wakil untuk memberikan mesin cuci. Dia membawa uang di tengah jalan, hilang uangnya, maka dia tidak bisa mendatangkan bukti bahwa uangnya hilang. Diambil orang. Mana buktinya? Tidak bisa dia mendatangkan bukti, karena dia statusnya sebagai wakil biasanya tidak bisa mendatangkan bukti, sehingga ucapan yang lebih kuat adalah ucapan al-wakil. Masalah yang lainnya itu apabila ادعى الأمين أنه قد رد الشيء إلى موكله. Wakil ini telah mengaku bahwa dia sudah mengembalikan barang itu kepada pemiliknya, kepada mewakilnya. Dia telah mengembalikan harta itu kepada mewakilnya. Tetapi mewakil mengingkarinya bahwa tidak, kamu belum mengembalikan. Wakil mengatakan, saya sudah kembalikan. Mewakil mengatakan, belum kamu kembalikan. Maka di sini terdapat khilaf dan yang rajih tetap adalah yang lebih kuat adalah ucapan wakil yang lebih kuat karena dia sebagai seorang amin. Kalau kembali kepada syarat tadi bahwa al-wakil adalah statusnya sebagai amin, apa itu amin? Yang dimaksud dengan amin yaitu dia tidak menjamin. Jika tidak ada ta'adi dan tafrid, maka asalnya dia tidak menjamin. Kecuali bila dia melakukan ta'adi dan tafrid, maka di sini dia menjamin. Syarat yang berikutnya, syarat yang ketujuh dari bab al-wakalah. Al-wakalatu 'aqdun jaizun li kullin min at-tarafain. Perwakilan, al-wakalah, bab perwakilan itu adalah akad yang jaiz, akad yang boleh dari kedua belah pihak. Fasqhu li kullin min at-tarafain fasqhu, untuk menggugurkannya. Boleh dari kedua belah pihak untuk menggugurkannya. Maksudnya, wakalah itu adalah akad yang jaiz. Jadi akad-akad itu ada berapa macam. Ada akad yang lazim, ada akad yang jaiz. Akad yang jaiz itu apa? Akad yang jaiz itu adalah akad yang bisa digugurkan dari kedua belah pihak. Semua pihak punya hak untuk menggugurkannya. Semua pihak punya hak untuk menggugurkannya tanpa ridho pihak yang kedua. Ini maksud akad yang jaiz. Akad yang jaiz itu apa? Kedua belah pihak punya hak untuk menggugurkannya tanpa ridho pihak kedua. Akad lazim itu akad jual beli contohnya. Ya, akad yang jaiz yaitu pada bab al-wakalah itu akad jaiz. Kalau akad jual beli itu akad lazim. Apa maksudnya lazim? Akad yang lazim yang telah tetap, yang telah wajib dan telah tetap. Akad lazim itu adalah akad yang tidak bisa digugurkan kecuali ada keridhaan dari pihak kedua. Kalau akad jaiz itu boleh digugurkan walaupun tanpa ridho pihak kedua. Jual beli akadnya akad lazim, terjadi majelis akad berpisah, maka tetap akad itu sudah berlaku. Saya penjual, saya mendapat uang, pembeli mendapat barang. Ini menjadi hak uang saya dan itu menjadi hak barang dia. Maka tidak boleh digugurkan akad jual beli kecuali kedua-duanya ridho, kecuali kedua belah pihak ridho. Kembali lagi pembeli datang lagi kepada saya untuk mengembalikan barangnya. Jika saya tidak mau, tidak punya hak untuk menggugurkan, dia tidak punya hak untuk menggugurkan akad jual beli ini karena saya tidak ridho. Atau saya kembali datang ke dia, batal. Saya kembalikan uangnya, saya minta untuk dikembalikan. Tidak punya hak jika dia tidak ridho. Tidak akan bisa digugurkan jual beli tersebut kecuali jika pihak kedua ridho. Itu akad lazim, disebut akad lazim. Kalau akad jaiz itu wakalah. Likullin min at-tarafaini fasqh. Itu akad jaiz. Boleh digugurkan akad wakalah ini walaupun tanpa ridho pihak kedua. Walaupun tanpa ridho pihak kedua. Misalnya wakil mengatakan, tidak jadi, saya tidak mau jadi wakilmu. Ya sudah, tidak boleh dia maksakan harus jadi wakilmu. Atau si wakil menarik lagi akadnya, tidak jadi, saya enggak jadi menjadikan kamu sebagai wakil, saya datang. Jadi akad ini boleh digugurkan walaupun pihak yang kedua tidak ridho, walaupun tanpa persetujuan pihak kedua. Ini maksud akad jaiz. Ada juga akad lazim dari satu sisi dan jaiz dari satu sisi. Jadi ada tiga. Jadi ada akad yang lazim seperti akad jual beli, dan ada akad yang jaiz seperti akad wakalah, dan ada akad yang lazim min tarafin wa jaiz min tarafin, akad yang dari satu sisi itu lazim tetap dan dari sisi yang lain jaiz, itu akad dalam bab ar-rahm, dalam pergadaian. Dia lazim dari untuk pihak murtahin, untuk pihak murtahin yang menggadaikan, atau untuk pihak murtahin yang menggadaikan barangnya, atau ar-rahim jaiz untuk ar-rahim, jaiz untuk ar-rahim, dan lazim untuk al-murtahin yang memberi barang gadaian untuk dia. Akad rahin ini, akad ar-rahan al-murtahin, akad ar-rahan, nah lain akad ar-rahan itu lazim untuk murtahin, lazim untuk murtahin. Siapa itu murtahin? Murtahin adalah yang memberikan jaminan, yang memberikan jaminan lazim bagi dia untuk menjalankan kewajibannya, memberikan jaminannya. Misalnya ada orang menjual barang, dia tidak bisa membayar kontan, tapi saya butuh jaminan. Penjual mengatakan, kasih jaminan, ini tanah kamu beli, jaminannya apa? Ini jaminannya mobil, jaminannya mobil ini sebagai jaminan. Ya sudah, maka akad ini lazim dari pihak murtahin. Jadi murtahin itu harus mendatangkan, atau tidak bisa menggugurkan dia, harus berlaku dan tidak bisa menggugurkan di tengah-tengah. Sudah dilakukan transaksi jual beli dan jaminannya itu ada di tangan penjual. Maka yang memberi gadaian, orang yang membeli, pembeli ini sebagai murtahin, dia tidak boleh menggugurkan jual belinya. Tidak boleh dia menggugurkan jual belinya. Tidak boleh dia, saya batal, sini saya ambil lagi jaminannya, kecuali dengan riba ar-rahim. Kecuali jika si orang bertanya riba, yang menerima jaminan riba. Dan jaiz bagi ar-rahim, dan jaiz bagi ar-rahim, bagi yang diberi, atau nah lafadznya salah, yang betul jaiz bagi al-murtahin dan lazim bagi ar-rahim. Jadi ar-rahim yang beri gadaian, al-murtahin yang diberi gadaian. Jadi penjual ini, bagi penjual jaiz, dan bagi pembeli yang tadi, yang disebut ar-rahim itu apa tadi, pembeli yang betul, bukan murtahin. Jadi ar-rahim itu, ar-rahim yang memberi gadaian, al-murtahin yang diberi barang gadaian. Jadi akad lazim ini untuk siapa? Untuk ar-rahim, untuk yang memberi barang gadaian. Untuk yang memberi barang gadaian itu harus menepati, dan jadi yang bisa dia menggugurkan akadnya kecuali dengan riba penjualnya. Dan boleh dan jaiz untuk murtahin. Untuk murtahin itu yang betul matanya adalah yang memberi, yang diberi barang gadaian. Al-murtahin itu yang diberi barang gadaian. Dan jaiz boleh bagi dia menerima gadaian tersebut atau tidak. Misalnya pembeli memberikan jaminan, maka diambillah, dilakukan jual beli, dan jaminannya adalah mobil ini. Maka pembeli, bagi pembeli akad ini adalah akad yang lazim. Bagi pembeli ini adalah akad yang lazim. Maksudnya apa? Tidak boleh dia menggugurkan dan mengambil barangnya, karena itu sudah lazim bagi dia. Sudah lazim bagi dia. Adapun bagi penjual, maka itulah akad yang jaiz. Boleh bagi penjual untuk mengembalikan, dah ambil ini gadaian, sudah tidak perlu bagi gadai, tidak masalah. Ini maksudnya. Jadi boleh dari satu sisi dan tidak boleh dari sisi yang lain, kecuali atas riba pihak kedua. Kita kembali ke pembahasan kita bahwa akad-akad itu bagi menjadi tiga. Ada akad yang lazim, ada akad yang jaiz, dan ada yang akad lazim dari satu sisi dan jaiz dari satu sisi. Adapun bab wakalah, maka akadnya adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Dari sisi ini boleh menggugurkan, demikian pula dari sisi satunya boleh menggugurkan. Kemudian al-tsamin, syarat yang ke-8, tabtulul wakalatu bimauti ahadith tarafain. batalnya perwakilan dengan wafatnya salah satu pihak. Au jununihi, atau kegilaannya salah satu pihak. Au fasqihi laha, atau penggugurannya. Au azlihi min kibaril muwakkal, atau pengguguran dari pihak al-muwakkil, min kibaril muwakkil. Au al-hajr alaihi disafahihi, atau orang yang dihajar atas kebodohannya. Dan akan kita bahas bab al-hajr. Tapi di sini beliau mengatakan bahwa perwakilan itu batal disebabkan wafatnya salah satu pihak, atau kegilaannya, atau keguguran dari muwakil. Keguguran dari muwakil. Nah, kenapa? Karena ketika muwakil atau wakil wafat, tentu sudah tidak berlaku lagi, karena di antara syarat sahnya akad wakalah adalah pelakunya adalah boleh bertindak. Pelakunya jaizut tasarruf. Kedua belah pihak adalah orang yang boleh bertindak. Siapa itu orang yang boleh bertindak? Orang yang berakal, orang yang balik, dan orang yang baik dalam mengatur keuangannya. Dalam bertindak baik, itu orang yang boleh bertindak. Orang yang mati tidak bisa bertindak. Demikian juga orang yang gila tidak bisa bertindak dan tidak sah jika dia bertindak. Atau orang yang sudah menggugurkan haknya, menggugurkan perwakilan, maka tidak punya hak bagi wakil untuk meminta haknya. Maka di antara syarat al-wakalah harus kedua belah pihak adalah orang yang boleh-boleh, yang sama-sama boleh bertindak. Sehingga jika hilang sifat bolehnya seorang bertindak, maka tidak sah dan batallah perwakilan tersebut. Batallah perwakilan tersebut. Itulah beberapa syarat terkait syarat-syarat al-wakalah. Masih ada beberapa masalah terkait wakalah, namun kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.